Oleh itu, para salaf berkata Al-Quran muncul daripadanya. Yakni Allah berkata-kata dengan Al-Quran. Oleh itu, Al-Quran itu muncul daripadanya, bukan daripada sebahagian makhluk-makhluknya. Firman Allah turunnya kitab Al-Quran ini dari Allah yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Dan firmannya, tetapi Al-Quran itu adalah kata-kata yang benar daripadaku. Dan firmannya, katakanlah, wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Qudus Jibril dari Tuhanmu yang hak. Ini di antara ayat-ayat yang dijadikan sebagai dalil bahawa Al-Quran itu datangnya daripada Allah, kalam Tuhan, dan kepadanya akan kembali. Kerana Al-Quran satu ketika nanti akan hilang daripada dunia ni. Jadi maknanya dia berpunca, bermula daripada Allah dan akan berakhir kepada Allah. Maksud kata-kata para salaf Al-Quran kembali kepadanya adalah Al-Quran itu diangkat daripada hati-hati pembaca dan mushaf-mushaf. Tidak ada sedikit pun yang tertinggal daripada hati manusia ataupun mushaf seperti mana yang dijelaskan dalam banyak athar. Jadi Al-Quran yang dihafaz dalam dada, yang tersimpan di dalam dada-dada akan hilang. Yang tertulis di kertas-kertas juga akan hilang. Akan hilang. Maknanya Quran itu muncul daripada Allah kerana dia kalam Tuhan, dan akan kembali kepada Allah apabila tiba masa yang Allah kehendaki. Tak kiralah di mana ataupun dalam apa bentuk dia, dalam bentuk hafalan, dalam bentuk tulisan, bahkan dalam bentuk ukiran-ukiran juga akan hilang. Akan hilang. Kita dengar cerita tulisan Quran ada hilang 2-3 muka surat. Wallahu'alam. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak, berita-berita yang tersiar. Kalau betul, maknanya mungkin itu sebagai satu permulaan awal. Kata-kata muallif At-Tahawi, pengarang At-Tahawi rahimahullah, tanpa mempersoalkan kaifiatnya, kaifiat bagaimana kalam Tuhan itu, bermaksud kita tidak mengetahui bagaimana Allah berbicara dengan Al-Quran sebagai perkataan, bukannya majaz, bukannya kiasan ataupun pinjaman. Dia menurunkannya kepada Rasulnya sebagai wahyu. Bukan menurun sebagai wahyu. Dia menurunkannya kepada Rasulnya melalui wahyu. Bukan sebagai wahyu, melalui wahyu. Yakni Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya melalui lisan malaikat Jibril. Itu betul lah. Malaikat Jibril mendengarnya daripada Allah. Kemudian Rasulullah mendengarnya daripada Jibril. Kemudian Rasulullah membacakannya kepada manusia. Manusia lainlah. Allah berfirman, dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat, tenang, dan kami menurunkannya beransur-ansur. Dan Allah berfirman lagi, ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu supaya engkau, wahai Muhammad, menjadi seorang daripada pemberi-pemberi ajaran dan amaran kepada umat manusia. Ia diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata. Dalam ayat ini terdapat penetapan sifat tinggi, ulu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu sifat Tuhan ialah sifat al-ulu. Al-ulu lil aliyil ghaffar. Nama judul buku yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kitab tu kecil saja. Imam Az-Zahabi ni dari kalangan ulama Syafi'i. Tetapi dari segi akidah, dia mempunyai pegangan akidah salaf. alim orangnya. Ibn Hajar, pensyarah Sahih Bukhari, pernah berdoa pada satu ketika dia masih baru belajar, minta Allah kurniakan kepada dia kebolehan seperti mana yang Allah kurniakan kepada Imam Az-Zahabi. Ternyata kemudian dia menjadi tokoh besar, salah seorang tokoh besar, Ibn Hajar Al-Asqalani. Pada ketika itu dia disebut-sebut, kalaulah dia minta lebih daripada Imam Az-Zahabi, mungkin Tuhan bagi lebih kat dia daripada itu. Dan kita bukan saja dalam bidang-bidang sukan, bidang-bidang sampingan yang lain, tetapi dalam bidang menuntut ilmu, pengetahuan, juga kita punya idola, punya manusia contoh, guru-guru contoh yang boleh diikuti, boleh dijadikan contoh teladan. Dan akhirnya mungkin kita boleh dapat sama seperti mana yang dia dapat, ataupun CPCP dengan apa yang Tuhan bagi kepada mereka yang Allah kehendaki. Jadi sifat al-ulu lil aliyil ghaffar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi merujuk kepada salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ada kumpul senarai nama-nama Tuhan Asmaul Husna yang baru bagi kita lah. Tetapi benda tu dalam kitab-kitab, dalam Fathul Bari, dalam kitab-kitab lain pun ada disebut secara berasingan, tidak secara berkumpulan. Anda minta pelajar-pelajar Kuib buat nasyid Asmaul Husna yang baru. Mereka buatlah 99 nama, 27 nama yang lama dalam senarai lama tu dibuang, digantikan dengan 27 yang lain. Setelah dikaji dan diteliti setiap satu, bila anda beritahu ke raja, raja jemput budak-budak ni pergi bernasyid Asmaul Husna yang berkenaan di istana. Kita mulalah kembang pelan-pelan. Kita tak tahu lah sambutan masyarakat setakat sekadar mana. Dan sedang diperbaiki mutu persembahan, dan kalau sudah mencapai tahap yang baik, kita akan buat recording Asmaul Husna yang baru. Walaupun benda tu sebenarnya bukan baru, dah lama, tapi terpendam di dalam kitab-kitab. Kita kena susun semula. Setiap satu nama di depannya ada ayat Quran ataupun hadis Nabi. Yang ada ayat Quran kita tak sebut dah kerana takut panjang cerita. Yang ada ayat Quran memadai dengan ayat Quran sahaja. Yang tak ada ayat Quran ada hadis Nabi, kita sebut hadis. Hadis-hadis yang sahih sahaja. Yang tak sahih tak, kita tak sebut. Mula kita sebarkan. InsyaAllah pelan-pelan akan tersebarlah. Jadi kita nak masuk dalam perkara yang berikutnya, hukum menyamakan Allah dengan sifat makhluknya. Sesiapa yang menyifatkan Allah dengan makna yang disifatkan kepada makhluk, maka dia kafir. Kalau disifatkan satu-satu sifat kepada Allah dan juga disifatkan kepada makhluk dengan sifat yang sama, tak boleh. Pengarang ni kata dia boleh jadi kafir, dia disama, mana syirik lah, syirik. Oleh itu sesiapa yang memerhatikan ini akan faham, dia akan menahan dirinya daripada mengucapkan perkataan-perkataan orang kafir, dan dia mengetahui bahawa Allah dengan sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat makhluk. Tuhan dah kata dalam Quran, laisa kamitslihi syai', Tuhan tidak menyerupai apapun dari apa segi sekalipun, tak mungkin sama. Kadangkala ada disebut dengan sebutan yang sama dari segi sebutan, hakikatnya tidak sama. sama dari segi sebutan, tapi hakikatnya tidak sama. Umpamanya dalam Quran, dalam surah Yusuf, Allah menyebut wa mra'atul azizi turawidu fataha an nafsi. Isteri Aziz, Al-Aziz tu merujuk kepada pemerintah, pihak berkuasa Mesir pada ketika itu. Jadi isteri Aziz, Al-Aziz tu salah satu nama Tuhan. Sama dari segi sebutan, tapi tak sama dari segi hakikat. Sebab tu bila kita kata nama seseorang tu Abdul Karim, Al-Karim salah satu nama Tuhan. Kita orang Melayu ni, kita tak, bila kita nak panggil seseorang tu, kita tak sebut nama dengan lengkap. Kita panggil Karim saja. Karim tu nama Tuhan. Mana boleh disamakan dengan nama-nama makhluk? Yang ni kena kita faham bahawa persamaan tu dari segi sebutannya sahaja, tapi hakikatnya tak mungkin disamakan. Kalau hakikatnya sama, dia akan jadi syirik. Dan kata pengarang kita, dia boleh jadi kafir. Tak boleh. Terang-terang Tuhan menafikan persamaan. Dan dalam ayat yang lain Tuhan sebut lillahil mathalul a'la. Bagi Tuhan tu bandingan yang maha tinggi. Mana tak boleh dibanding. Tak boleh dibanding sama sekali. Kalau berlaku perbandingan, perbandingan yang tidak benar. Yang tidak benar. Perbandingan yang sebenar tak boleh, tak mungkin. Dalam bahasa, dari sudut bahasa sekalipun, yang dibandingkan dengan yang kena banding tak sama. Yang dibandingkan lebih rendah daripada yang asal. Kita kata dia ni macam dia ni. Hak asal yang kita nak bandingkan dengan yang baru tadi, hak asal tu lebih tinggi daripada yang baru. Yang baru tu hampir-hampir sama, tapi kita kata sama dengan dia. Ini lorat dari segi bahasa. Tapi dalam konteks persamaan makhluk dengan Tuhan tak mungkin berlaku. Kerana bagi Allah itu bandingan yang maha tinggi. Tak boleh dibanding. Tak mungkin dibanding. Boleh tu? Ar-ru'yah, melihat Allah di hari akhirat. Ar-ru'yah makna melihat Allah di akhirat adalah benar untuk ahli syurga tanpa mempersoalkan bagaimana hal itu terjadi. Aisyah satu ketika dalam satu riwayat pernah tanya Nabi, bila Nabi kata ahli syurga melihat Tuhan, kira tengoklah ahli syurga pun dah ramai di kalangan penghuni-penghuni syurga, dan ada sebahagian lagi di kalangan penghuni-penghuni neraka. Penghuni syurga pun dah ramai, macam mana ramai nak tengok satu? Aisyah tanya. Bila Nabi kata penghuni syurga akan diberi peluang melihat Tuhan di akhirat kelak, Aisyah tanya, macam mana nak tengok Tuhan? Tuhan tu satu, kita ni ramai. Nabi kata, bukankah kita dapat melihat bulan? Satu dunia ni boleh tengok bulan, sebiji ya. Padahal, berapa ramai penduduk dunia, semua boleh tengok. Kita pergi tahu mana pun boleh tengok. Boleh tengok bulan. Kecil-kecil dulu orang kata bulan tu ikut kita. Kita rasa macam bulan tu ikut kita. Pergi tahu mana pun boleh tengok bulan dengan sempurna. Kalau malam bulan purnama, kita boleh nampak bulat. Kan? Jadi, itu sekadar bandingan penglihatan kita. Maknanya kemungkinan tu ada, boleh dilihat. Bagi mereka yang Allah izin melihat dia, dia boleh tengoklah Tuhan. Dan nikmat melihat Tuhan dalam syurga nanti, nikmat ekstra, nikmat itu yang istimewa. Baik, ar-ru'yah melihat Allah di akhirat adalah benar untuk ahli syurga tanpa mempersoalkan bagaimana hal itu terjadi, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh kitab Rabb kita. Kitab Rabb maknanya Al-Quran. Kitab Rabb kita maknanya kitab Al-Quran. Wujuhun yawma'idhin naziratun ila rabbiha nazirah. Yang bermaksud pada hari akhirat itu, muka orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Dan tafsirnya adalah sebagaimana yang dikenaki dan diketahui Allah. Allah nak bagi kita tengok dia, kita boleh tengok. Dan Allah Maha mengetahui. Setiap hadis-hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW tentang perkara ini adalah sebagaimana yang baginda sabdakan. Dalam hadis juga menyokong tentang kemungkinan kita dapat melihat Tuhan di akhirat. Ini pendirian Ahlu Sunnah wal Jamaah. Selain daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah, macam Mu'tazilah. Mu'tazilah kata tak boleh tengok Tuhan dunia akhirat. Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah bersandarkan kepada kenyataan Quran ayat tadi dalam suratul Qiyamah. Dan juga hadis-hadis Nabi yang menyebut tentang kemungkinan kita melihat Tuhan di akhirat kelak, maka kita tidak boleh menafikan kemungkinan yang diberikan kepada ahli syurga untuk melihat Tuhan di akhirat kelak. Dan itu merupakan nikmat istimewa para untuk ahli-ahli syurga. Syarahnya, ketahuilah bahawa terdapat banyak hadis-hadis yang menetapkan bahawa kaum muslimin akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Imam Ad-Daraqutni ada menulis kitab khas dikumpul semua hadis-hadis yang berkaitan dengan melihat Tuhan. Sehingga didakwa hadis yang berkenaan berstatus mutawatir. Boleh melihat Tuhan di akhirat kelak. Ru'yatul Bari disebut. Derajat hadisnya mutawatir. Oh, disebut di sini. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian daripada imam ahli hadis. Salah seorang yang mensyarahkan kitab ini, iaitu Ibnu Abil Izz, beliau menyebutkan hadis tersebut. Dalam nota 59 di bawah tu, nota penyunting, di dalam kitab Syarh Usul I'tiqad tulisan Imam Hibbah, tak, bukan Hibbah, Hibatullah Allalika'i, bukan Allalika'i. Yang ni kenapa berlaku begini? Dia tak mengaji kitab ni. Dia baca sendiri. Dia baca sendiri. Tu yang jadi sebutannya tu tak tepat. Kitab tu nama Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Karangan Al-Lalaka'i, Hibatullah Al-Lalaka'i. Yang ni berlaku bukan kepada penyunting ni seorang, ramai lagi pun ada yang berlaku gitu. Dia kegairahan kita mengejar ilmu, kegairahan kita mengejar ilmu, kita baca sendiri, ada benda yang tak tepat, ada benda yang tersilap. Biasalah proses penuntut ilmu ni. Kadang-kadang disebabkan oleh minat kita tu tinggi, terlalu tinggi, kita mengejar ilmu yang secara bersendirian, baca sendiri tanpa guru. Bukanlah salah, taklah salah, tapi itu proses menuntut ilmu. Sebab bila kita di peringkat-peringkat kita belum matang ilmu kita, selalunya kita terperangkap dengan benda-benda yang semacam inilah. Kesalahan tu kesalahan istilahnya saja, sebutan istilah. Kadang-kadang terjemahan pun ada juga berlaku kesilapan. Yang ni lumrah lah berlaku kepada sesiapa saja, boleh berlaku. Kadang kita baru mengaji sikit, 2-3 hari nak mengajar dah. Baru mengaji sikit, 2-3 patah dah nak menulis dah. Tak apa, tak apa. Bukanlah tak boleh, tetapi kita kena hati-hatilah. Kena hati-hati. Dan biarlah ada semakan. Barangkali kalau boleh, orang lain tolong semak selain daripada kita semak. Orang lain tolong semak supaya dapat kurangkan kesilapan-kesilapan yang mungkin berlaku. Dia kata pada bab perkara yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, para tabi'in, perihal kaum mukmin melihat Allah di syurga kelak. Imam Al-Lalaka'i menyenaraikan sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para mukmin melihat Allah di akhirat kelak. Senarainya adalah seperti berikut: Abu Bakar, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Muaz ibn Jabal, Abi Musa, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abi Umamah, Muawiyah, Abi Hurairah, Jabir, Huzaifah, Anas ibn Malik, Ammar ibn Yasir, Zaid ibn Thabit, Fadalah bin Ubaid, dan ramai lagi daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Lalaka'i ini boleh dibaca oleh sesiapa pun, tetapi kenalah ada sedikit modal ilmu yang boleh membantu kita memahami dengan betul. Kitab besar, 6 jilid. Boleh baca, tapi bagi orang yang sudah punya asas ilmu yang mencukupi, dia baca, dia boleh dapat banyak ilmu pengetahuan dalam tu. Macam Ihya Ulumuddin boleh dibaca, tetapi kenalah orang yang membaca tadi ada modal ilmu yang cukup membantu dia untuk tidak tersilap sebagaimana penulis tersilap. Pernah dalam sejarah di Andalusia, kitab Ihya Ulumuddin dibakar, diperintah supaya dibakar kerana terdapat kesalahan-kesalahan yang tertentu diharamkan oleh pihak berkuasa Andalusia pada ketika itu, dan diperintah supaya dibakar kitab Ihya Ulumuddin. Tapi bagi orang yang punya ilmu yang cukup membantu dia untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang baik, yang betul daripada kitab Ihya Ulumuddin, banyak kita boleh dapat. Sama juga dengan kitab Al-Lalaka'i, 6 jilid. Anda tak tahu di Malaysia, orang Malaysia ada baca tak kitab ni? Kat mana ada? Ni terjemahan-terjemahan ni, kalau kita dapat baca satu persatu, ada benda yang kita boleh baiki. Tapi kita nak baca satu persatu sebelah Melayu, sebelah Arab, jadi lambat prosesnya. Kita kena baca sendiri-sendiri, duduk seorang-seorang, baca teliti, pelan-pelan. Kita boleh jumpalah kesilapan-kesilapan ataupun kekurangan tepat terjemahan daripada teks asal dia. Baik. Lalu beliau mengulas, ini masih merujuk kepada Ibn Abil Izz, pensyarah kitab At-Tahawiyah. Hadis-hadis tentang melihat Allah diriwayatkan sekitar 30 sahabat. Banyak. Mana tu yang dikatakan mutawatir tadi? Diriwayatkan oleh ramai di kalangan para perawi, bermula daripada sahabat Nabi sehinggalah kepada perawi-perawi yang pada peringkat-peringkat seterusnya. Bila dah ramai, maka disifatkan sebagai hadis itu mutawatir. Tak semestinya ataupun tidak menjadi syarat hadis mutawatir semua sanadnya sahih. Tetapi ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Oleh kerana banyaknya riwayat yang sahih berbanding dengan yang tidak sahih, maka dikategorikan sebagai hadis mutawatir, mustahil berlaku sepakatan untuk membohongi Nabi. Jadi hadis mengenai ru'yah, melihat Tuhan ni, diriwayatkan oleh 30 orang sahabat. Sesiapa yang mengetahui hadis-hadis tersebut, maka dia akan yakin bahawa Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang hal ini. Seandainya aku tidak berhasrat untuk menjadikan tulisan ini ringkas, aku akan menyenaraikan ke semua hadis-hadis tersebut di dalam bab ini. Dia kitab yang ditulis oleh Ad-Darqutni, Ru'yatul Bari, tebal. Ana ingat tebal pada ni. Dan ana masa ana tengok kitab tu masih manuskrip, belum dicetak. Tapi sekarang wallahu alam boleh jadi dah dicetak, ana belum tengok. Yang manuskrip tu besar pada ni sekali ganda. Tebalnya lebih kurang tebal ni lah, tapi besar, saiz dia besar. Itu Ad-Darqutni, salah seorang ulama hadis yang terkenal menulis kitab Ru'yatul Bari. Saya ingat ulama-ulama hadis yang lain bila baca kitab tu, mereka dapat rasa yang penulisnya sangat tinggi ilmunya, sangat tinggi ilmunya. Begitu juga bila dia tulis mengenai al-jarh wa ta'dil, apa nama, ulama-ulama hadis yang lain terus iktiraf dia sebagai jagoh dalam bidang yang berkenaan. Ad-Darqutni hebat. Ana tulis mengenai hadis-hadis yang tidak boleh diterima daripada kitab sunan yang ditulis oleh Imam Ad-Darqutni. Ana kumpul ada satu jilid sebagai tesis masa peringkat master. Okey. Kemudian pensyarah Ibn Abil Izz berkata, melihat Allah Ta'ala tidaklah sama dengan melihat matahari dan bulan. Tak sama macam kita tengok matahari dan bulan. Tapi kemungkinan tu, sejauh mana kemungkinan, Nabi menarik perhatian dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah. Nabi kata, tengoklah bulan, tengoklah bulan. Yang sama hanyalah perbuatan melihat itu. Dia tak nafi tentang hadis tu. Mana dia kata tak sama tadi, tidaklah sama dengan melihat matahari dan bulan. Yang sama hanyalah perbuatan melihat itu. Kita tidak menyamakan objek yang dilihat. Bukan disamakan bulan dengan Tuhan. Tak boleh. Perbuatan melihat bulan mungkin berlaku. Begitu jugalah kemungkinan berlaku walaupun kita ramai melihat Tuhan yang satu. Tetapi padanya terdapat dalil tentang sifat tinggi, ulu, bagi Allah atas makhluknya. Jika tidak demikian, adakah perkara ini masuk akal? Kita dapat melihatnya tanpa bertemu dengannya. Sesiapa yang berkata Allah tidak dilihat, di suatu arah, dia hendaklah memeriksa semula akalnya. Ini nak kata Tuhan tu bertempat. Bila kita menafikan Tuhan tu tak bertempat, menafikan arah, tak di kanan, tak di kiri, tak di atas, tak di bawah, habis di mana? Sebab tu ada di kalangan ulama-ulama salaf yang mengatakan, yang mengejek main golongan yang berkenaan, kalau tak di atas, tak di bawah, tak di kiri, tak di kanan, tak di depan, tak di belakang, habis di mana Tuhan tu dalam zaman? Dah. Itu kata-kata ejekan daripada setengah ulama salaf terhadap dakwaan Tuhan tak bertempat. Kita tak boleh kata Tuhan tu bertempat kerana Tuhan tak pernah kata dia bertempat. Dia berarah, tak. Tuhan pernah kata Tuhan di langit. Kita kata Tuhan di langit. Tuhan pernah kata dia di atas arasy. Kita kata Tuhan di atas arasy. Tuhan pernah kata dia lebih hampir kepada kita daripada urat darah kita, urat mari. Kita kata Tuhan hampir dengan kita. Kita boleh menghampiri Tuhan. Sebanyak mana ketaatan kita kepada Allah bertambah, maka bertambah dekatlah kita dengan Tuhan. Dekat macam mana? Tak ada macam mana. Allah saja yang maha mengetahui. Kerana Nabi sendiri pernah kata, apabila kita semakin menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, semakin banyak ketaatan, semakin kita menghampiri Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kata begitu tak salah. Tak salah. Tapi kita jangan sampai ke tahap menghampiri dengan kaifiat tertentu. Tak. Itu sudah lebih daripada apa yang sepatutnya. Kita berhenti sekadar apa yang kita tahu, apa yang kita diberitahu, dan tidak lebih daripada itu. Sesiapa yang berkata Allah tidak dilihat di suatu arah, dia hendaklah memeriksa semula akalnya. Mungkin sahaja dia memandai-mandai atau sememangnya akalnya terencat. Jika dikatakan bahawa Allah dilihat tidak dari arah depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah, orang yang fitrahnya sehat pasti akan menolak apabila mendengar perkara seperti ini. Buat apa kita nak pergi membahas, menyifatkan sedetail tak di bawah, tak di atas, tak di kiri, tak di kanan, habis di mana? Setan akan masuk kepada kita. Setan akan masuk kepada kita. Jadi kita membuat kenyataan ataupun menyatakan sesuatu yang di luar pengetahuan kita, di luar kemampuan kita untuk menentukan hal-hal yang berkenaan. Saya, Al-Albani, katakan, adapun mengenai melihat Allah di dunia ini, Rasulullah SAW telah memberitahu kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, bahawa kita tidak akan dapat melihat Allah di dunia ini sampailah kita mati. Melihat Allah di dunia tak mungkin. Kalau mungkin boleh dilihat Allah di dunia, orang yang pertama melihat Tuhan ialah Musa, Nabi Allah Musa. Dia terlebih dahulu minta kepada Tuhan untuk melihat Tuhan. Arini, Rabbi arini, anzur ilaik. Ya Tuhanku, berilah aku tengok. Mu. Tuhan kata lantara ni. Tak mungkin. Lantulit ta'bid. Tak mungkin. Selama hang ada di dunia, tak boleh tengok Tuhan. Maknanya orang yang pertama, kalau boleh dilihat Tuhan, ialah Musa. Musa tidak dibenarkan. Nabi kita pun tidak pernah Nabi melihat Tuhan. Ketika Nabi berisra' mi'raj, bermunajat dengan Tuhan, menerima perintah Tuhan semayang 50 waktu sehari semalam dan dikurangkan sehingga jadi 5 waktu, Nabi juga tidak melihat Tuhan. Yang disebut di dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm, An-najmi iza hawa wan-najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sehinggalah ke ayat ke ayat yang berikutnya menyatakan yang Nabi lihat ialah Jibril. Jibril. Nabi pernah diperlihatkan rupa pakai Jibril yang asal dan yang tidak asal. Mana penyerupaan. Jibril pernah datang jumpa Nabi dalam bentuk rupa lelaki muda, kacak, tampan. Dan bukan dari kalangan orang yang berjalan jauh. Kita kalau tengok orang berjalan jauh, kita boleh kenal. Ni orang jauh ni, bukan orang tempatan je ni. Dengan gaya bercakap dia, dengan pakaian dia, gerak-geri dia dan macam-macam kita boleh baca. Tapi Jibril ni dia datang kepada Nabi dalam bentuk rupa parah orang biasa, manusia biasa. Dan Jibril juga pernah diperlihatkan kepada Nabi rupa parah asal dia ketika Isra' Mi'raj. 600 sayap. Kita pun tak terbayang macam mana satu lembaga yang mempunyai 600 sayap. Kapal terbang ada 2 sayap aja. Itu pun terbang tak kira dah. Ni Jibril bawa Nabi Isra' Mi'raj, Isra' hingga ke Baitul Maqdis. Daripada Baitul Maqdis hingga ke Sidratul Muntaha, itu Mi'raj nama dia. Dan bagaimana dia terbang daripada lepas Isya' dan balik semula sebelum subuh. Kepantasan Jibril menerbangkan Nabi ke angkasa lepas sehingga ke Sidratul Muntaha, pulang balik semula dalam tempoh masa yang singkat. Ini kalau kita tengok rupa payah asal dia, kita tak terkejut. Tapi kita tak pernah tengok, kita dengar disifatkan rupa payah asal Jibril sebanyak 600 sayap. Hadis itu diriwayatkan dengan sanad hasan. Imam Muslim meriwayatkannya, kata Albani, Rasulullah SAW sendiri tidak pernah menyebutkan bahawa baginda pernah melihat Allah di dunia ini. Namun yang berlaku adalah sebaliknya. Baginda menafikannya ketika ditanya tentangnya. Baginda menjawab cahaya. Itulah yang aku lihat. Aisyah juga menegaskan bahawa Rasulullah SAW tidak melihat Allah di dunia. Seperti mana di dalam As-Sahihain. Inilah hukum asal yang wajib kita pegang. Jadi ini kenyataan ataupun komen Al-Albani ketika dia menyunting buku ni. Maknanya adalah sebagaimana yang dia kendaki, kita tidak boleh masuk ke dalam permasalahan ini dengan mentakwilnya menggunakan akal-akal kita dan mereka-reka tafsirannya menggunakan hawa nafsu kita. Kerana sesungguhnya tidak ada yang selamat dalam agamanya kecuali mereka yang menyerahkan diri kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengembalikan ilmu yang belum jelas kepada yang mengetahuinya, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita melampaui batas kita akan tersasar. Sebab tu kita kenal diri kita terlebih dahulu yang ilmu kita sangat terbatas. Kita pulangkan ilmu yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bagi mereka yang selalu kembalikan ilmunya kepada Tuhan, itu lebih selamat. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat ini saja dulu, kemudian matan yang ke-30. Ada apa-apa soalan kan, nak saya masuk sikit lagi sebelum kita tangguh kuliah kita. Dia apa nama keluasan ilmu akidah tadi mencakupi banyak perkara, bukan sifat 20 saja, banyak benda yang patut kita tahu menjadi apa nama pegangan dan keyakinan kita terhadap ilmu yang dikaitkan sebagai ilmu akidah ini. At-Tahawi dia mengenal pasti 100 lebih. 100 lebih item. Kalau dalam naskah terjemahan ada disebut satu-satu, dia bagi nombor. Yang ni tak ada nombor. Tapi mahalnya yang ni, naskah ni bila ada komen Albani. Okey, ada apa-apa? Tak ada apa, kita tangguh dulu kuliah kita. Kalau tak ada apa, kita tangguh dulu kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.